الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أحبتي في الله بارك الله فيكم kita lanjutkan kembali al-mulakhas al-fiqhi karya al-syeikh al-doktor Salih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk bab kedua, babun fi ahkamil aniyah wa thiyabil kuffar, bab mengenai hukum-hukum bejana dan pakaian-pakaian orang kafir. Qala hafizahullah al-aniyatu hiya الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره. Yang namanya bejana pengertiannya adalah wadah yang digunakan untuk menampung di dalamnya air atau yang selainnya, artinya tidak mesti untuk menampung air. سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك. Sama saja apakah wadah tersebut terbuat dari besi atau kayu atau kulit atau yang selain itu Jadi tidak melihat kepada bahannya. Dari apapun itu ketika digunakan untuk menampung air atau yang semisalnya maka disebut sebagai aniyah. Kenapa di dalam pembahasan toharoh perlu kita menyinggung mengenai hukum-hukum bejana? Ada apa? Ulama menjelaskan kenapa perlu dibahas masalah bejana, karena tentunya alat bersuci yaitu air tidak mungkin kita gunakan kecuali apa? Dia ada tempat untuk menampungnya. Ya, bejana inilah tempatnya dan yang semisalnya tadi. Sehingga perlu kita bahas bejana apa saja yang diperbolehkan dan bejana apa saja yang dilarang. Sehingga kita bisa mengetahui ketika mau berwudu, ketika ingin menampung air, di mana tempatnya. Wal aslu fiha al-ibahah. Hukum asal di dalam bejana adalah kebolehannya. Jadi hukum asal dari bejana adalah boleh. Artinya selama tidak datang dalil dari Alkitab, dari As-Sunnah yang menunjukkan tentang keharaman penggunaan bejana yang terbuat dari ini dan itu, berarti dikembalikan kepada hukum asal, ya ini apa? Boleh. Sehingga justru yang ditanya tentang dalil bukan yang membolehkan tetapi yang apa? Mengharamkan. Kalau ada yang mengatakan saya mau memakai bejana dari kayu, ini boleh menurut saya, ini tidak ditanya dalilnya karena memang hukum asal adalah boleh. Tetapi justru yang ditanya ketika yang melarang, jangan kamu pakai bejana yang terbuat dari ini, yang terbuat dari itu. Justru dia yang ditanya, apa dalilmu melarang, mengharamkan menggunakan bejana yang terbuat dari ini dan itu. Selanjutnya qala hafizahullah fayubahu isti'malu wattikhadhu kulli ina'in tahirin. Maka dimubahkan, diperbolehkan mempergunakan dan mengambil segala jenis bejana yang suci. Ma'ada naw'ain, kecuali dua jenis. Kecuali apa? Dua jenis. Sehingga hukum asal bejana itu apa? Boleh kecuali berapa? Dua. Dua inilah yang dilarang. Apa itu huma? Yang pertama, al-awwal ina'ul dhahabi wal fiddah. Bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini yang pertama. Silahkan dengan bahan apa saja, tetapi yang dilarang pertama, satu, yang terbuat dari emas dan perak. Jangan. Apa dalil yang menunjukkan keharamannya? Mu'allif hafizahullah sebutkan, wa dalilu tahrimi ina'il dhahabi wal fiddati qawluhu sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddati wala ta'kulu fi sihafihima. Dalil pengharaman bejana emas dan perak adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian minum dari bejana emas dan perak. Al aslu fin nahyi yufidu at-tahrim. Hukum asal dari larangan memberi faedah apa? Pengharaman. Di sini Nabi melarang, la tashrabu, jangan kalian minum, fi aniyati dhahabi wal fiddah, pada bejana emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafihima, dan jangan kalian makan dari nampan yang terbuat dari keduanya. Dari nampan yang terbuat dari keduanya. Jadi dilarang pula makan menggunakan nampan yang terbuat dari emas dan perak. Kenapa? Kenapa kita dilarang mempergunakan bejana emas dan perak? Rasul sebutkan setelahnya, fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Karena dia, ya, bejana emas dan perak itu lahum, untuk mereka, yakni orang-orang kafir, fid dunya, di dunia ini, walana fil akhirah, dan untuk kita, untuk kaum muslimin, fil akhirah, di akhirat kelak. Rawahul jamaah. Jadi demikian, jelas Rasul melarang. Itu bagi mereka orang kafir di dunia ini, dan bagi kita nanti di al-akhirah. Sehingga Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, sedikit tambahan menerangkan, maka illah dari dilarangnya bejana emas dan perak ini adalah apa? Karena mempergunakannya, mempergunakan bejana emas dan perak ini, itu berarti kita telah menampakkan sebuah perbuatan yang perbuatan tersebut munafiyah lil ubudiyah. Perbuatan tersebut menafikan sikap-sikap penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang makan minum dengan bejana emas, dengan bejana perak, itu perbuatan itu menampakkan perbuatan yang meniadakan ubudiyah kepada Allah. Meniadakan sikap penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasul sebutkan bahwa ini dilakukannya oleh orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir memang tidak memiliki sama sekali bahagian di dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim mengenai illah, alasan kenapa dilarang. Kemudian dalil berikutnya mu'alif bawakan di sini, hadis berikutnya juga menunjukkan keharamannya. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum dari bejana perak hanya saja berarti dia menuangkan ke dalam perutnya api jahannam. Muttafaqun alaih. Ya, subhanallah, ancaman yang sangat keras. Jadi kalau orang minum menggunakan gelas atau yang semisalnya terbuat dari emas, terbuat dari perak, ini seperti dia menuangkan ke dalam perutnya api jahannam. Wannahyu fi wannahyu 'ani syai'i yatanawalu khalisan aw mujazza'a. Dan larangan dari sesuatu itu mencakup murni ataupun mujazza'an, yakni hanya campuran. Jadi barakallahu fikum, larangan ini jangan kita pahami berarti hanya yang emas dan perak murni, tetapi juga mujazza'an, bahwa campuran, artinya emas dan perak tadi dicampurkan dalam bahan pembuatan bejana tadi. Sehingga beliau sebutkan fayahrumul ina'u al-matli awil mumawwah bidzahabi awil fiddah, maka diharamkan ya bejana yang dilapisi. Jadi mungkin bahan dasar utamanya bukan dari emas perak, tapi di luarnya dilapisi. Awil mumawwah, atau yang disepuh, bidzahab wal fiddah, dengan emas dan perak. Jadi intinya tidak hanya yang murni, tetapi yang dicampur pun demikian, baik itu campuran langsung di bahannya ataupun hanya dilapisan di luarnya. Awil ladzi fihi syai'un minadz dzahabi wal fiddah, atau sesuatu yang di dalamnya, atau sesuatu yang ada padanya dari emas dan perak. Ya. Jadi mungkin cuma dihiasannya saja, ada hiasan-hiasan dari emas dan perak. Nah, maka itu juga dilarang. Jadi sama sekali, intinya ketika ada satu bahan yang itu dari emas dan perak yang terdapat di dalam sebuah bejana, maka termasuk ke dalam larangan di dalam hadis. Dikecualikan apa? Ma'ada ad-dabbat ma'ada ad-dabbat al-yasirah min al-fiddah. Kecuali tidak ada rukhsah, kecuali tambalan yang sedikit. Tambalan yang sedikit itu pun terbuat dari perak, minal fiddah, terbuat dari perak. Jadi yang mendapat rukhsah keringanan yaitu sifatnya tambalan. Ini menunjukkan pemakaiannya karena hajah, kebutuhan. Bejana pecah, bejana bolong, butuh ditambal. Ini. Jadi karena ada hajah, kebutuhan, maka sifatnya dikatakan dhabbah, yaitu tambalan, sesuatu yang digunakan untuk merekatkan. Syarat yang kedua, yasirah, sedikit. Kalau tambalannya banyak, tidak boleh. Syarat yang ketiga, minal fiddah, dari perak. Dari apa? Perak. Kalau dari emas tidak boleh. Nah, jadi ada keringanan, tapi harus terpenuhi tiga syarat. Yang pertama, digunakannya karena ada hajah, ada kebutuhan, ya, seperti untuk menambal nampan atau bejana yang pecah atau yang berlubang. Syarat yang kedua, yasirah, yakni sedikit. Syarat yang ketiga, terbuat dari perak, bukan dari emas. Ini rukhsah yang diperbolehkan. Dalilnya apa? Bidadili hadithi Anasin radhiyallahu anhu anna qadahan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam inkasara, bahwasanya bejana Nabi alaihi salatu wasallam itu pecah. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddatin, maka beliau menjadikan di tempat yang pecah tadi ada ya sebuah rantai dari perak. Sebuah rantai dari perak, rawahu al-Bukhari. Jadi ini dalil yang menunjukkan keringanan tadi. Bahwa pernah bejana Rasul itu pecah, kemudian beliau menambalnya dengan sesuatu yang terbuat dari perak. Nah, maka ini menunjukkan apa? Di situ ada keringanan. Ya, salahnya tadi apa? Tiga. Karena ada kebutuhan seperti itu menambal, kemudian sedikit, kemudian dari perak. Qala An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam Nawawi rahimahullah, in 'aqadal ijma'u 'ala tahrimil akli wasyurbi fiha, telah terbentuk ijma', kesepakatan ulama atas pengharaman makan dan minum padanya, yaitu makan dan minum menggunakan bejana dari emas dan perak. Ijma'. Wa jami'i anwa'il isti'mal fi ma'nal akli wa syurbi bil ijma'. Dan juga pengharaman ya pada seluruh jenis-jenis penggunaan yang semakna dengan makan dan minum, bil ijma', dengan kesepakatan pula. Intaha, selesai ucapan Imam Nawawi. Jadi yang diharamkan apa? Makan dan minum menggunakannya, jelas karena dari hadis ya, la tashrabu la ta'kulu, ada dalam hadis. Dan kata Imam Nawawi selanjutnya, jika ijma' dilarang penggunaan yang semakna dengan makan dan minum, artinya mungkin kita gak langsung makan minum dari situ, tetapi semakna dengan mempergunakannya untuk makan dan minum ya, semakna seperti penggunaan makan dan minum. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau digunakan untuk keperluan-keperluan yang lain selain makan dan minum, selain pula yang semakna dengan makan dan minum, jadi sama sekali sudah tidak ada hubungannya dengan makan dan minum. Misalkan untuk menyimpan uang ya, jadi punya kotak terbuat dari emas misalkan, digunakan untuk menyimpan apa? Uang, digunakan untuk menyimpan barang atau yang selainnya. Maka yang seperti ini hilaf, khilaf di karangan para ulama. Kalau digunakan untuk selain itu, selain makan minum, selain yang semakna dengan makan dan minum, Mayoritas ulama berpendapat tidak boleh pula. Tidak boleh apa pula? Banyak alasan yang mereka kemukakan. Di antaranya dia mengatakan bahwa kalau untuk kebutuhan primer berupa makan dan minum saja dilarang, ini kan penting ya, makan minum, apalagi untuk kebutuhan yang sifatnya lebih ringan daripada itu, untuk sekedar menyimpan ini, menyimpan itu, bisa gunakan yang lain. Di antara alasan pula adalah kalau digunakan untuk yang selain kita katakan boleh, ini akan memancing ya, ini akan menjadi jalan digunakannya dia untuk makan dan minum. Ya kan? Kalau sudah ada di rumah digunakan untuk wadah ini, wadah itu, terseret-seret akhirnya digunakan untuk wadah ya, makanan, akhirnya digunakan untuk makan gitu. Demikian. Tetapi di sana Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah dalam Syarh Al-Mumti, beliau berpendapat bahwa penggunaan untuk selain makan dan minum yang enggak ada hubungannya dengan makan dan minum itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Dan inilah andahu yang rajih, yang lebih kuat dengan beberapa alasan. Di antara yang beliau kemukakan adalah, walau kanat haraman mutlaqan la amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bitaksiriha, seandainya penggunaan wadah yang terbuat dari emas dan perak itu haram secara mutlak untuk semua penggunaan, tidak boleh, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk menghancurkannya. Untuk menghancurkannya. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yada' syai'an fihi tasawir illa kasarahu wa hatakahu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan sesuatu yang padanya ada gambar makhluk bernyawa kecuali apa? Dihancurkan. Ya kan, pesan Rasul kepada sahabat Ali, an la tada qabran musyrifan illa sawaitah wa la suratan illa tamassah. Wahai Ali, jangan kamu tinggalkan kuburan yang meninggi kecuali kamu ratakan, dan tidak, jangan kamu tinggalkan sebuah gambar kecuali kamu hapus. Ya kan? Ini kalau memang haram secara mutlak, tentu lafaz hadisnya perintah, hancurkanlah. Sebagaimana pula khamr, ketika khamr itu diharamkan, ya tidak boleh dimanfaatkan untuk apa-apa, diperintahkan untuk apa? Dibuang. Dibuang. Demikian. Dan alasan yang lain, yakni karena sahabiah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, sekaligus rawi dari hadis yang tadi kita baca, jangan kamu minum, orang yang minum dari bejana perak berarti dia masukkan apa ke dalam perutnya, api jahannam. Perawi sendiri yaitu sahabiah Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau memiliki sebuah wadah yang terbuat dari perak yang beliau gunakan untuk menyimpan beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada manusia yang sakit, ya, beliau jadikan apa? Rambut ini dalam rangka bertabarruk dengan bekas-bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rambut tadi dimasukkan ke dalam air untuk kemudian diminumkan kepada orang yang sakit tadi. Ini disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi Ummu Salamah sendiri, si perawi hadis, ya, mempergunakannya untuk menyimpan rambut tadi. Nah, ini menunjukkan barakallahu fikum, ya, ketika digunakan untuk sama sekali tidak ada hubungannya dengan makan dan minum, itu diperbolehkan, wallahu a'lam. Muncul pertanyaan berikutnya, apakah bejana-bejana yang sifatnya mahal itu diikutkan dengan larangan ini? Ya, padanya ada mutiaranya, padanya ada ya apa, bahan-bahan yang lain yang itu mahal, bahkan mungkin lebih mahal dari emas dan perak. Apakah diharamkan? Mengenai hal ini berkata Al-Imam As-Sana'ani. Al-Imam As-Sana'ani di dalam Subur Sadam, dia mengatakan bahwa dalam permasalahan ini fihi khilafun, terdapat khilaf persisian para ulama, wal azharu adamu ilhaqihi wa jawazuhu alal asli al-ibahah li'adami dalil an-naqil anha. Padanya ada perselisihan, tetapi yang lebih nampak tidak diikutkannya hal-hal tersebut dan menunjukkan bolehnya berdasarkan hukum asal. Ini apa tadi? Kebolehannya. Ingat ya, hukum asal bejana apa? Boleh. Kalau tidak ada dalil, tidak boleh kita katakan haram. Tidak ada dalil yang menyebutkan dilarang menggunakan yang ada mutiaranya, yang ada permatanya, tidak ada. Maka kembali kepada al-asl, yaitu al-ibahah. Dan tidak adanya dalil yang memindahkan hukum asal tersebut kepada perkara yang haram. Jadi, kalaupun itu ada sesuatu yang lebih mahal dari emas dan perak, tetapi ya tidak ada dalil, maka kita katakan boleh. Kembali kepada kitab, wa tahrimul isti'mali wal ittikhadi yashmalu dhukura wal inatha li'umumil akhbar. Pengharaman penggunaan bejana emas dan perak ini mencakup lelaki dan wanita karena keumuman hadis tadi, la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah, umum. Sehingga mencakup siapa? Laki-laki dan wanita. Tidak kemudian dipisah, oh yang enggak boleh laki-laki, kalau wanita boleh lah. Laki-laki dan wanita semuanya tidak diperbolehkan. Wa adamil mukhassis, tidak ada dalil yang mengkhususkan. Itu untuk laki-laki saja atau untuk wanita saja? Lah, tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Wa innama ubiha at-tahalli lin-nisa'i lil-haj lihajatihinna ila at-tazayyun liz-zawj. Hanya saja diperbolehkan emas dan perak itu ya untuk perhiasan bagi wanita karena kebutuhannya mereka untuk berhias di hadapan suami. Jadi yang boleh emas dan perak itu kalau dijadikan apa? Perhiasan bagi mereka para wanita karena memang mereka punya kebutuhan untuk berhias di hadapan suaminya. Nah, Jadi kalau digunakan untuk bejana, makan dan minum, mereka wanita pun tetap dilarang. Keringanannya adalah apa? Kalau dijadikan sebagai perhiasan. Nah, sehingga para ulama mengatakan berarti tidak boleh menggunakan bejana emas dan perak untuk berwudu. Wallahu a'lam. Jadi la'allahu untuk digunakan menyimpan air itu padanya ada sedikit makna untuk minum. Ya kan, digunakan untuk wadah air itu kan ada makna untuk makan dan minum karena untuk wadah air. Sehingga ulama mengatakan tidak boleh berwudu dari bejana emas dan perak. Tetapi wudunya sah. Kalau tetap ada yang berwudu darinya, wudunya sah. Tetapi apa? Ma'al ismi, disertai dengan dosa. Ya, wudunya sah tetapi disertai dengan dosa. Wallahu a'lam. Selesai dari pembahasan bejana emas dan perak. Lantas bagaimana hukum bejana orang-orang kafir? Watubahu aniyatul kuffar, dan diperbolehkan pula bejananya orang-orang kafir. Allati istamidunaha, yang digunakan oleh mereka. Ma lam tu'lam najasatuha, selama tidak diketahui ada najis padanya. Jadi selama tidak diketahui ada najis pada bejana orang kafir tersebut, maka boleh digunakan. Fa in 'ulimat najasatuha, jika diketahui ada najis padanya, atau digunakan untuk menyuguhkan makanan dari babi misalkan, digunakan untuk wadah minum khamr misalkan, kamu tahu ini baru saja digunakan untuk itu, maka fa innaha tughsalu wa tusta'malu ba'da dzalik, maka dia dicuci terlebih dahulu kemudian baru digunakan setelah itu. Jadi kalau bejana orang kafir selama tidak diketahui ada najis, boleh langsung digunakan. Tapi kalau diketahui ada najis, dicuci terlebih dahulu baru digunakan setelah itu. Baik, yang kedua dari apa bahan bejana yang dilarang. Jadi yang pertama apa? Emas dan perak. Sekarang yang kedua, juludul maitah, kulit bangkai. Kulit bangkai. Fa yahrumu isti'maluha, haram mempergunakannya. Tadi kan telah disebutkan bahwa bejana itu yang namanya aniyah, intinya kan wadah untuk menampung air, baik yang terbuat dari apa? Ada dari besi atau dari kayu atau dari kulit. Terutama di masa itu kulit digunakan untuk apa? Menampung air pula. Maka kalau itu kulit-kulit bangkai haram digunakan sebagai wadah. Illa idza dubighat, kecuali jika kulit itu telah disamak. Kecuali apabila kulit tersebut telah di apa? Disamak. Paham ya disamak itu apa? Apa? Disamak itu adalah apa itu namanya? Proses ya, dengan itu jadi kering gitu. Setelah disamak ya. Setelah jawanya apa? Ya kan kadang kulit itu enggak dikonsumsi tapi dibuka begitu. Biar jadi lemes. Jadi, kalau zaman sekarang itu dibikin tas, dibikin jaket dan yang seterusnya. Kalau zaman dulu digunakan untuk pada air juga, dibikin tempat air. Kalau yang menyamak itu orang yang belum pengalaman, itu kaku. kulitnya jadi kaku. Tapi kalau yang sudah berapa lama itu jadi lemas, sehingga bisa digunakan dengan baik. Faqad ikhtalafa al-ulama fi jawazi isti'maliha ba'da ad-dabghi. Para ulama berselisih mengenai kebolehan menggunakan kulit bangkai setelah disamak. Jadi walaupun telah disamak, ini khilaf. Bangkai ya, pembahasan kita bangkai. Beda halnya kalau memang sapi kita sembelih bismillah. Ini kan halal, suci. Ya kan, suci, enggak masalah hari. Ini kulit bangkai, kita nemu bangkai sapi. Nah, terus kulitnya digunakan. Dibuka, disamak, digunakan. Ini khilaf. Karena kan aslinya bangkai. Bangkai kan najis. Maka kulit yang disamak dari binatang yang bangkai tadi, itu terjadi khilaf. Wassahihul jawaz. Dan yang sahih, yang benar, kebolehannya. Jadi kalau memang sudah disamak, meskipun itu bangkai, boleh menjadi suci. Jadi kalau seseorang punya hewan tadi, pengertian bangkai itu apa? Pengertian bangkai itu apa? Tasriu, bangkai itu. Ya terus bangkai itu apa pengertiannya? Kira-kira apa? Terang busuk. Ya memang kalau kita, bahasa kita bangkai itu kalau membusuk. Kalau baru mati, baru saja mati itu udah bangkai belum? Sapi itu udah mati, tapi baru saja semenit yang lalu masih hangat, badannya masih hangat. Bangkai. Kalau bahasa kita belum. Nah, kalau secara syariat itu sudah bang, sudah bangkai. Jadi nggak harus sudah membusuk. Jadi itu pengertian bangkai apa? Hewan yang mati dengan sendirinya atau dibunuh dengan selain cara syar'i, itu bangkai. Jadi pengertian bangkai apa? Hewan yang mati dengan sendirinya, sakit atau apa begitu, atau dia disembelih, dibunuh begitu dengan cara yang tidak syar'i. Misalkan sapi apa diikat apa dengan tali, tarik sana tarik sini mati. Ini bangkai pula karena bukan cara yang syar'i. Atau dipukul atau dijatuhkan, maka bangkai. Itu definisi bangkai secara syar'i. Jadi walaupun baru saja mati, tetapi matinya tadi mati dengan sendirinya atau disembelihnya tidak dengan cara syar'i, maka itu bangkai. Haram. Tetapi tadi bisa dimanfaatkan apanya? Kulitnya. Dengan disamak. Itu pendapat yang sahih. Li wurudil ahadith as-sahihah bi jawazi isti'malihi ba'da ad-dabgh. Karena datangnya hadis-hadis yang sahih tentang kebolehan menggunakannya setelah disamak. Wali annahu najasatahu tari'atun. Karena kenajisan kulit bangkai tadi sifatnya mendatang. Fatazulu bid-dabghi. Maka kenajisan tersebut pun hilang dengan disamak. Sekarang apa dalil yang menunjukkan kebolehannya kalau sudah disamak? Kama qala an-nabiy alaihi salatu wassalam yutahhiruhu al-ma'u wal-qardhu. Mensucikan kulit bangkai tadi al-ma'u wal-qardh. Air dan al-qardh. Al-qardh itu waraqus salam, daun salam. Tapi wallahu a'lam, ini maksud daun salam itu daun salamnya kita atau daun salam sana? Kalau daun salam kita kan buat masak ya. Yang jelas ini al-qardh itu jenis dedaunan dari sana yang ma'rufun lidabghil julud. Ma'ruf digunakan orang sana untuk menyamak yakni kulit tadi. Jadi kulitnya kan dibuka, ya terus bagian yang ada lemaknya itu dikasih apa? Dikasih bahan-bahan tertentu yang dengannya nanti akan hilang. begitu. Kalau zaman modern sekarang ada zat-zat khusus, ya taruh hidungnya nanti di apa, taruh begitu. Nanti setelah itu mengering. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam dibaghul adin tuhuruhu, menyamak kulit bangkai tuhuruhu adalah pensucinya, adalah pensucinya. Tetapi di sini yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa ulama mengatakan yang menjadi suci dengan sebab disamak dari kulit-kulit bangkai tadi adalah kulit-kulit bangkai dari binatang-binatang yang halal. Ya, kulit bangkai dari binatang-binatang yang halal. Artinya bukan hal bangkai itu halal, bukan. Dia bangkai dari binatang yang sebenarnya itu kalau disembelih itu halal. Bangkai sapi, bangkai kambing gitu. Bangkai unta. Ini kan aslinya hewan-hewan halal. Tetapi qadarullah ya mati, sakit. Kan eman-eman kalau dibuang semuanya, ambil kulitnya samak suci. Adapun kalau memang dari binatang-binatang yang itu tidak halal, ya dari anjing misalkan, babi, binatang-binatang buas, itu tidak diperkenankan. Apa dalil yang menunjukkan bahwa ini khusus bagi binatang-binatang yang pada asalnya itu halal? Karena di sana ada lafaz hadis, ya dengan lafaz dibahul adim zakatuhu, menyamak kulit bangkai itu seperti penyembelihannya. Seperti apa? Penyembelihannya. Ulama menjelaskan, binatang yang disembelih itu kan hanya binatang yang apa? Halal. Ya. Yang menjadi suci dengan penyebab, dengan sebab penyembelihan itu hanya binatang yang halal. Ya. Babi misalkan kita sembelih tidak ada manfaatnya, tetap kita tidak akan boleh memakannya. Binatang buas kita sembelih, bismillah sembelih, lah tetap tidak boleh. Beda dengan binatang yang halal. Ya. Sapi kita sembelih bismillah, dengan itu menjadi halal dagingnya. Maka ketika diserupakan penyamakan itu seperti penyembelihannya, ini menunjukkan khusus binatang-binatang yang seandainya hidup itu boleh kita sembelih. Boleh kita sembelih. Demikian. Jadi barakallahu fikum wallahu a'lam. Jadi khusus hanya pada binatang-binatang yang dikatakan halal dimakan. Tetapi bukan berarti setelah disamak boleh kita makan. Ya misalkan ini kulit tadi disamak, bangkai apa tadi, kambing misalkan, sudah kita ambil kulitnya terus kita samak, berarti setelah disamak gitu, terus dimakan gitu, apa boleh? Jawabnya tidak boleh, tetap tidak boleh. Karena dalam hadis disebutkan Rasulullah pernah melewati seekor bangkai, maka Rasulullah bersabda, "Halla istamta'tum bi'ihabiha?" Tidakkah kalian itu manfaatkan kulit bangkai ini? Sahabat menjawab, "Innaha maitah." Ini bangkai, buat apa? Qal, Nabi menjawab, "Innama haruma akluha." Hanya saja yang haram itu memakannya. Oke, ini menunjukkan, jadi kalau pengharaman untuk makan tetap haram. Jadi kesuciannya itu suci bukan berarti terus boleh dimakan. Suci kalau dimanfaatkan, ya untuk pada ini wadah itu, ya, termasuk untuk menampung air diperbolehkan. Nah, jadi barakallahu fikum, simpulannya adalah kulit bangkai tadi menjadi suci, ya menjadi suci. Tapi apa? Hanya dari bangkai-bangkai binatang yang halal dimakan, yakni setelah disamak. Dan kebolehan di sini hanya untuk pemanfaatan digunakan, bukan untuk dimakan. Wa tubahu thiyabul kuffari idza lam tu'lam najasatuha. Selesai dari pembahasan bejana. Sekarang pembahasan pakaian. Wa tubahu thiyabul kuffar idza lam tu'lam najasatuha, diperbolehkan memakai pakaian-pakaian orang kafir apabila tidak diketahui kenajisannya. Di annal asla at-taharah, karena hukum asal dari pakaian itu juga suci. Fala tazulu bisyak, maka hukum ini tidaklah hilang dengan keraguan. Wa yubahu ma nasajuhu aw sabaghuhu, maka halal, boleh digunakan apa yang ditenun oleh orang kafir, apa yang dicelup oleh orang kafir. Bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu kanu yalbasuna ma nasajahu al-kuffar wa sabaghuhu. Karena dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dahulu memakai pakaian yang ditenun orang kafir, yang dicelup oleh orang kafir. Wallahu a'lam. Jadi pakaian produk kafir boleh. Malah kalau tidak repot juga. Sekarang kan pakaian banyak made in China, ya kan? Buatan China. Lalu kain bahan-bahan juga ada di sana. Bagaimana? Tidak boleh pakai. Yang betul apa? Kebolehannya. Kata al-asl at-taharah, hukum asal dari segala pakaian adalah suci meskipun itu buatan orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Selesai dari bab hukum-hukum bejana dan pakaian orang kafir. Insyaallah di pertemuan mendatang kita masuk bab perkara yang diharamkan bagi orang-orang yang berhadas untuk dia lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu fikum.